kok. Wah, saya gak pernah kurang mana. Kandani kok. Coba hadapnya sana, hadapnya Eko Games ya. Satu, dua, tiga. New Monata Kandani kok. Habis ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu untuk Jian Audi ya. Oke, terima kasih. Yuk, silakan kembali New Monata. Eko Games Multimedia. Satu lagu spesial buat semuanya malam hari, kita lanjut ke yang bareng lagi. Dengarkan aku wahai sayangku, dengarkanlah. Hanya kamu semangat hidupku, hanya kamu. Satu pintaku kamu di sini. Semuanya sudah happy dengan hadirnya Jihan. Keringetan ini kakaknya. Ya, semuanya udah happy dengan hadirnya Jihan Audi. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di sini.